Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله para bapak, para ibu, para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada pagi hari ini at-tijaratu ma'allah, bagaimana kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mendudukkan kaum mukminin sebagai para tujar, ini para pedagang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membeli barang dagangan yang dijual oleh kaum mukminin. Yang sesungguhnya semua barang dagangan yang dijual oleh kaum mukminin berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak membutuhkan apapun yang dijual oleh kaum mukminin. Akan tapi Allah ingin memberikan balasan yang berlipat-lipat kepada orang-orang yang mereka mau bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Itulah diantara yang tergambar dalam ayat-ayat dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Allah mengajak kaum mukminin untuk bertransaksi, berjual beli. Bagaimana Allah katakan? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiyal anhar wa masakina tayyibatan wa masakina tayyibatan. Allah katakan diantaranya, wahai orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang kalau seandainya kalian mau, niscaya Allah akan berikan keuntungan mutlak. Apa bentuknya? Tunjiku min adzabin alim, diselamatkannya anda dari azab Allah yang pedih. Apa bentuk dagangan yang Allah inginkan, yang kaum mukminin supaya menjualnya kepada Allah Ta'ala? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barang dagangan anda adalah anda beriman kepada Allah, anda beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Tentu yang dimaksudkan adalah dengan keimanan yang benar, bukan keimanan yang palsu, dan bukan keimanan yang tercampur dengan kotoran-kotoran yang akan merusak keimanan tersebut. Watujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, baik dengan harta anda atau dengan jiwa anda. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Lalu apa yang akan Allah berikan kepada orang yang bertransaksi kepada Allah? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yaitu Allah akan mengampunkan dosa kalian, Allah akan memasukkan kalian ke jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itu merupakan tempat yang baik dan menyenangkan. Ayat billahi rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah apa yang ditawarkan oleh Allah kepada kaum mukminin. Allah yang mendudukkan dirinya sebagai pembeli. Kaum mukminin yang menjual kepada Allah Ta'ala. Barang dagangan yang dijual mukminin adalah semua bentuk amal saleh. Lalu Allah akan membeli dengan jannah dan memberikan ampunan penghapusan dosa kepada mereka. Apa yang ditawarkan Allah ikhwan adalah harga yang sangat mahal, yaitu jannah. Selamatnya orang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keuntungan besar, dan telah kita terangkan dulu pada pertemuan yang beberapa waktu yang lalu, bahwa jannah itu adalah harga yang sangat mahal, sebagaimana Allah, sebagaimana Nabi katakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu ghaliyah, mahal, sangat mahal. Ala inna sil'atallahi jannah, ketahuilah barang dagangan Allah itu surga. Seberapa mahalnya ikhwan? Mahalnya barang dagangan Allah ini enggak bisa ditukar dengan apapun. Antum mau beramal dalam bentuk apapun, itu enggak bisa untuk membeli surga, enggak bisa. Apa yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yudkhila ahadan al-jannata amaluhu. Tidak ada amal seseorang yang bisa memasukkan ke surga. Tidak ada seorang pun yang amalnya itu memasukkan ke surga. Bi amalihi. Sampai para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk anda tidak akan masuk surga dengan amal anda ya Rasulullah? Naam, iya. Illa ayataghammadani Allah birahmatin wa fadlin, kecuali apabila Allah mencurahkan rahmat dan keutamanya kepadaku. Alhamdulillah, hadis ini tidak sebagaimana difahami sebagian orang, menunjukkan bahwa Nabi belum dijamin surga oleh Allah. Beda, pembicaranya beda. Dan ini menyesatkan. Tetapi hadis ini menerangkan tentang bahwa mahal surga itu sangat mahal, gak bisa ditukar dengan amal apapun dari kalangan manusia. Orang hanya akan masuk surga itu dengan rahmat dan keutamaan Allah, yang menunjukkan tentang pemurahnya Allah Ta'ala, tentang besarnya karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Ibaratnya kalau bisa ditamsilkan, amal Anda itu umpamanya antum dari lahir sampai mati itu gak pernah maksiat, beramal soleh terus, Masya Allah, itu umpamanya harganya itu hanya 10.000 rupiah. Sedangkan surga itu harganya 1 triliun. Oh, antum sampai ngeden pun gak bisa beli surga. Sehingga orang masuk jannah itu semata-matanya dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa, atau ayat yang menunjukkan, yaitu jaza'am bimakanu ya'malun, mereka masuk surga disebabkan karena amal yang mereka lakukan. Sebagaimana dalam hadis juga, adkhalallahul jannata ala makanan minal amali, Allah akan masukkan dia ke surga berdasarkan dengan amal yang dia lakukan. Para ulama memberikan penjelasan dalam hadis la yukhilal jannata ahadan amaluhu atau bi amalihi, tidak ada seorang yang masuk surga semata-mata dengan amalnya. Maka baknya di situ adalah bak saman, artinya bak yang menunjukkan tentang harga. Tidak ada seorang yang masuk surga dengan harga amal yang dia miliki, karena harga amal dia nggak mencukupi. Hanya akan mencukupi kalau sudah dicurahkan rahmat dan karunia Allah. Ini berkaitan dengan ini keterangan tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya. Adapun yang menjelaskan amal-amal orang masuk surga dengan amalnya adalah bab sababiyah, bab yang menunjukkan tentang makna sebab. Allah menjadikan amal itu sebab untuk dimasukkan ke jannah. Tapi amal itu bukan harga jannah. Paham, ikhwan? Sehingga itu semata-mata adalah dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan billah, oleh karena itulah sekali lagi, selamatnya orang dari jahanam, azab Allah, dimasukkan ke dalam surga, itu sebuah keuntungan yang sangat besar. Dan itulah hakikat sukses yang hakiki seperti yang pernah kita terangkan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dia diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah benar-benar beruntung. Sehingga hakikat keberuntungan, hakikat kesuksesan itu apabila seorang dia diselamatkan Allah dari neraka, dimasukkan ke surga. Untungnya seberapa? Untungnya tidak bisa digambarkan dengan ya ini keuntungan dunia. Atau kalau ditanya, kalau enggak masuk surga ruginya seberapa? Ruginya tidak bisa ditebus dengan semua keuntungan manusia dalam perkara dunia. Kalau seandainya manusia itu dia terazab di jahanam, lalu dia pengen menebus, harga berapapun tebusan yang dia tawarkan kepada Allah tidak diterima oleh Allah. Allah menjelaskan ayat-ayat yang telah kita sampaikan, seandainya manusia itu dia ingin menebus azab itu dengan emas sebesar bumi, tidak akan Allah terima. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi daban wala wiftadabi. Seandainya orang yang mereka itu kafir sampai matinya dalam keadaan kafir, maka seandainya dia ingin menebus azab Allah dengan emas sebesar bumi, sama sekali Allah tidak akan mau terima. Seandainya orang punya kekayaan bumi dan seisinya total milik dia, dan itu gak mungkin. Tapi seandainya itu ada, paling konglomeratnya, sehingga semuanya ngontrak di dunia ini, dunia milik satu orang, tidak bisa untuk menembus adab. Allah katakan, "Lau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah." Seandainya orang yang zalim itu dia memiliki bumi semuanya, dilipatkan dua kali lipat, laftadau bih min su'il adabi yaumal qiyamah, dia pasti akan dia jadikan untuk menembus buruknya adab di hari kiamat kelak. Tetapi gak bisa. Gak bisa. Atau walaupun misalnya dia ingin menebus adab itu dengan menjadikan semua manusia sebagai tumbal, termasuk orang terdekat dengan dia, ya anak, orang tua, istri, keluarga besar, dan semua manusia yang lainnya, dia korbankan, oh tidak akan Allah selamatkan dari neraka. Ini semuanya menunjukkan tentang mahalnya harga jannah. Maka orang dibilang rugi yang hakiki pun ruginya di akhirat. Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang namanya orang-orang yang rugi, orang yang benar-benar rugi adalah orang yang merugikan diri dan keluarganya dari kiamat kelak. Itu orang yang hakikat orang yang betul-betul rugi. Karena ketika dia rugi di akhirat, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan dan tidak ada yang bisa dia jadikan sebagai tebusan untuk menyelamatkan dia dari azab tersebut. Oleh karena khatibillah rahimah wa rahimahumullah, bahwa harga jannah itu mahal. Dan kita pernah sampaikan hadis bagaimana gambaran orang yang di dunia Allah berikan kenikmatan habis-habisan, tetapi dia min ahli nar, yang begitu dia dicelupkan sekali ke neraka, semua bayangan kenikmatan dunia itu sama sekali hilang, seakan dia tidak pernah mengenyam kenikmatan walaupun sesaat. Yu'ta yaumal qiyamati bi'anami ahli dunia min ahli nar. Di hari kiamat kelak akan didatangkan orang yang paling nikmat dari kalangan ahli dunia. Orang yang paling nikmat dari kalangan ahli dunia, dia paling merasakan segala galanya tentang dunia. Tetapi dia ini min ahli nar, tetapi dia ini termasuk di antara penduduk neraka. Kemudian fayus ghata sabghatan, dia pun kemudian fayus bagha sabghatan, dia pun dicelupkan sekali ke neraka. Lalu ditanya, hal ra'aita na'iman qad, wahai hamba, apakah anda merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Wallahi la ya rab, sama sekali tidak wahai rab. Ikhwan billah, ini semuanya menggambarkan bagaimana mahalnya harga jannah, mahalnya selamat dari azab Allah, untungnya mereka ketika diselamatkan Allah dari azab jahanam. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan jannah yang paling rendah tingkatannya, jannah yang paling rendah tingkatannya itu bi asri amsali dunia, 10 kali lipat kerajaan dunia yang paling mewah. Rasul menjelaskan tentang orang yang paling akhir masuk surga. Orang yang paling akhir masuk surga, surganya surga yang paling rendah. Tapi apa kata Nabi? Inna laka asrata amsalid dunia, bagimu 10 kali lipat kerajaan dunia. Ikhwan billah, ini adalah harga yang Allah sebutkan, Allah jelaskan harga yang sangat mahal. Oleh karena itulah ketika seorang Allah masukkan ke surga dan Allah keluarkan atau selamatkan di neraka, itu sebuah keberuntungan yang sangat besar. Belum nanti ada tambahan lagi, tambahan kenikmatan bonus, yang bonusnya itu mengalahkan semua kenikmatan jannah. Apa itu? An-nazru ila wajhillah, yaitu melihat wajah Allah Ta'ala. Allah menyebutkan di dalam ayat, lilladzina ahsanul husna waziyadah, untuk orang-orang yang berbuat baik, untuk orang mereka di dunia berbuat baik, bagi mereka adalah al-husna, yaitu surga, waziyadah, dan tambahannya. Apa itu tambahannya? Diterangkan para ulama dengan membawakan riwayat hadis Nabi SAW yang lainnya, yaitu melihat wajah Allah. Yang ketika seorang mukmin dia melihat wajah Allah, kenikmatannya mengalahkan semua kenikmatan ketika dia merasakan di jannah. Sedangkan kenikmatan jannah itu bagaimana? Digambarkan oleh Allah dalam hadis Qudsi, semua yang ada di jannah itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'a wala khatara ala qalbin bashar. Kenikmatan yang belum pernah mata menikmati pemandangan keindahannya, belum pernah telinga manusia mendengar cerita tentang indahnya apa yang dirasakan di jannah, belum pernah terlintas pula dalam hati manusia. Seandainya mata manusia telah puas menikmati segala keindahan di dunia, maka keindahan di jannah sesuatu yang belum pernah lihat keindahannya. Seandainya telinga manusia telah puas mendengarkan sesuatu yang paling nyaman, paling indah di dunia, apa yang di jannah di luar apa yang pernah manusia dengarkan di dunia. Dan belum pernah terlintas dalam bayangan hati dan akal manusia. Maka Allah katakan ala inasil atallai ghaliyah, ala inasil atallai jannah. Ketahuilah harga dagang Allah mahal, ketahuilah harga dagang Allah adalah jannah. Ikhwan billah, apa yang mesti kita jual kepada Allah SWT? Yang kita jual kepada Allah, seluruh amal saleh, itu barang dagangan kita. Yang Allah katakan al-baqiyatu salihatu khairun inda rabbi ajran wa khairun amalan. Al-baqiyatu salihat, al-baqiyatu salihat yaitu semua amal saleh. Al-baqiyatu salihat itu semua amal saleh. Khairun inda rabbi, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ajran wa khayawa khairun amalan, lebih baik pahalanya dan lebih baik harapannya untuk dia dapatkan apa yang disi Allah Ta'ala. Dan Allah SWT ketika menyebutkan tentang transaksi dengan kaum ini, inallah astara minal mu'minina angkusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fisabilillah fayaktuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injil wal quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli harta dan jiwa seorang mukmin dengan jannah, sehingga statusnya dalam kehidupan kita ini ikhwan, dengan keimanan kita dan ketika kita telah rela bertransaksi dengan Allah, harta dan jiwa kita milik Allah. Yang maksudnya hendaklah harta dan jiwa kita semuanya digunakan di jalan Allah Ta'ala. Kemudian Allah akan gantikan itu nanti dengan jannah. Apa Allah membutuhkan diri dan harta kita? Tidak. Nanti semuanya akan Allah kembalikan kepada kita lagi tanpa Allah memanfaatkan apapun. Tapi Allah ingin memberikan pelipat gandaan pahala yang Allah berikan kepada para hambanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang mukmin hendaknya dia bagaimana menjadikan kehidupan totalitasnya itu adalah dalam upaya untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Waktu yang dia miliki, harta yang dia miliki, tenaga yang dia miliki, bagaimana senantiasa itu fi sabilillah. Bagaimana senantiasa selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seandainya kemudian kita sempat menyimpang dari jalan Allah, supaya kita benar-benar menutup dan menghapus dengan istighfar dan dengan taubat. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Maka seluruh amal soleh kita ini adalah harta dagangan kita. Dan Rasul kita menamai sepertinya ada jual beli. Sebagaimana Allah katakan juga jual beli. Kullu nasi yakhdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap orang itu seperti kebiasaan para pedagang yang keluar pagi-pagi dalam rangka untuk membeberkan barang dagangannya. Manusia juga begitu. Dia setiap hari itu menggelar barang dagangannya. Apa itu barang dagangan dia? Dirinya. Fabai'un nafsahu, dia jual dirinya. Kemudian di antara orang yang jual beli ini, famu'tikuha, ada orang yang mereka untung bisa membebaskan dirinya dari segala ancaman kesengsaraan dunia dan akhirat. Au mubiquha, atau orang yang mereka binasa dengan jual belinya sehingga mereka hancur dan binasa dunia akhirat. Qatibillah, jualan dengan siapa yang akan menghasilkan keuntungan besar? Jawabnya adalah dengan Allah Ta'ala. Barang siapa yang dia di dunia ini, dia orang-orang yang bertransaksi dengan Allah, alias menjadi wali-walinya Allah Ta'ala, maka baginya adalah keuntungan dunia dan akhirat. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahsanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ketahuilah, wali-wali Allah itu mereka tidak takut, tidak sedih. Siapa itu wali-wali Allah? Yaitu orang-orang yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bagi mereka apa? Bagi mereka lahumul busra fil hayati dunya, bagi mereka kabar gembira di dunia, dan bagi mereka kabar gembira di akhirat. Di dunianya akan Allah hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Mereka akan merasakan kehidupan yang nyaman, yang tenang, yang baik, yang lezat. Apa kata Allah berkaitan dengan kaum mukminin? Man amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang dia beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang pertama kata Allah, benar-benar akan kami hidupkan dengan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibatan ikhwati billah adalah hayatus sa'adah, al-hayatus sa'adah. Kehidupan yang baik maksudnya adalah kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia itu yang bagaimana? Kehidupan yang itminanul qalbi wa insirahu sadri. Kehidupan yang hatinya tenang, dadanya lapang. Itulah kehidupan bahagia. Itu kehidupan yang akan Allah berikan kepada kaum mukminin di dunia, sehingga dia betul-betul merasakan kehidupan yang nyaman. Kehidupan yang betul-betul kehidupan yang nyaman. Sehingga ungkapan ahlul jannah seperti yang sering kita sampaikan, ungkapan orang yang mereka di dunia merasakan surganya dunia, apa katanya? masakinu ahli dunya, orang yang benar-benar miskin dari kalangan ahli dunia, yang mereka layak untuk dikasihani karena kesengsaraan yang mereka derita. Siapa itu? Kharaju minad dunya walam yadhuku atyaba ma fiha wa ahla. Mereka adalah orang yang sampai matinya keluar dari dunia belum pernah mengecap, mengenyam, merasakan sesuatu yang paling lezat, yang paling indah. Padahal orang di dunia itu dia kejar-kejaran bagaimana mencari yang paling lezat, paling indah. Apalagi orang yang punya harta, dia berusaha untuk membeli apapun yang bisa dia beli dalam rangka membahagiakan dirinya. Tapi orang seperti ini ternyata sampai matinya belum pernah merasakan yang paling lezat. Ketika ditanyakan apa itu atyaba ma fiha wa ahla, apa katanya? Ma'rifatullah wa mahabbatu, hati yang mengenal Allah, hati yang memiliki kecintaan kepada Allah, wal uns bi liqa'illah, hati yang punya rasa nyaman bersanding bertemu dengan Allah. Ini hati yang di dunianya adalah merasakan surganya dunia. Surganya dunia itu letaknya di sini. Antum mau kaya atau mau miskin, kalau punya ini, oh surganya dunia. Itminanul qalbi wansirahu sadri, tenangnya hati dan lapangnya dada. Ini hakikat kebahagiaan. Ini ikhwan, ini tidak bisa didapatkan kecuali bagi orang yang mengenal Allah dan hatinya mencintai Allah. Selain itu gak akan mendapatkan kondisi hati yang seperti itu. Maka kebahagiaan dan kepuasan orang yang mereka tidak mengenal Allah, ketenangan dan kebahagiaan orang yang mereka tidak mengenal Allah, kesenangannya itu hanya sebatas model kesenangan binatang, yang hanya kesenangan sesaat, syahwat, makan, minum, hanya itu. Hati dia akan kosong. Hati dia kosong karena hati itu tempatnya mengenal Allah Ta'ala. Dan ketika hatinya kosong dari itu, maka yang dia rasakan sungguhnya kesempitan hidup. Maka Allah pun katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'syatan dzanka. Barang siapa yang dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari peringatan Allah, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Kehidupan sempit. Bukan karena dia miskin, melarat, enggak punya apa-apa, tapi karena hatinya yang sempit, yang kosong daripada mengenal Allah dan mencintai Allah. Dia hidupnya akan gusar, gundah, gelisah, dia gampang dicekam rasa takut. Dan itu berkaitan dengan kedurakaannya hamba kepada Allah Ta'ala. Dengarkan perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Apa kata beliau ikhwan? Kullama kathura dzunub istadda al-wikhsyah. Kalau dosa itu semakin menumpuk, semakin banyak menumpuk, maka akan semakin dahsyat kegersangan jiwa, kegelisahan, kegalauan yang dia derita. Wa amurul aish, aishul mustawhishin wal khaifin. Dan hidup yang pahit, hidup yang paling pahit, itu hidup yang dialami oleh orang yang mereka itu jiwanya gersang, hatinya gersang, penuh dengan kegalauan dan ketakutan. Hidup yang hatinya tidak dirundung rasa takut dan sedih, itu hanya pada wali-wali Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahsan. Karena hatinya dia bersandar kepada Allah Ta'ala. Wa atyabul aish, dan seindah-indah kehidupan, kata beliau, aishul musta'nisin, hidupnya orang yang hatinya itu merasa nyaman bersanding dengan Allah Ta'ala. Ikhwati billah, hati yang tidak mengenal Allah hanya akan merasakan gelapnya hidup. Dan akan gampang dihinggapi dengan kegalauan, kegelisahan, ketakutan. Dan orang yang paling tenang hidupnya, orang yang paling mengenal Allah Ta'ala. Dan itulah contoh yang realnya Rasulullah SAW. Dalam ajaran agama kita ini, setiap ajaran ada contoh realnya. Tapi antum cari sekarang, ajaran mana yang ada contoh realnya tokoh yang membawakan faham tersebut. Mamanya, ajaran komunisme. Nabinya kayak apa, hidupnya bagaimana, ajarnya seperti apa, sehingga bisa dicontoh real dalam kehidupannya, bisa enggak itu? Atum cari di dunia contoh apapun, ismo apapun, itu enggak akan ada kayak yang seperti Nabi. Ajarannya jelas, orangnya jelas, contoh realnya jelas, mau dicontoh itu orang mantep untuk bisa berjalan sampai sana, selain itu enggak akan ada. Semuanya adalah hanya ajaran lingkaran syaitan. Manusianya dibuat ruwet dengan apa yang ada pada ajaran tersebut. Ajaran yang ngawang-awang, gak pernah ada prakteknya dalam kehidupan. Gak ada pernah ada prakteknya dalam kehidupan. Contoh realnya kayak apa? Gak ada contohnya yang jelas. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Nabi katakan, kita ada para pedagang yang berjualan. Kalau kita berjualan dengan Allah, seperti yang telah kita terangkan, Anda untung. Tapi kalau sampai Anda tidak berjualan kepada Allah, pasti akan jualan juga, tapi kepada syaitan. Anda akan berjualan kepada syaitan, dan syaitan akan bersekongkol dengan hawa nafsu Anda. Dan Anda akan dituntun pada kesengsaraan puncaknya nanti ketika Anda sudah masuk jahanam. Di dunia, orang-orang yang mereka bertransaksi dengan syaitan, hidupnya itu sempit, gersang, galau. Apa yang memotivasi seorang beramal baik kalau dia bertransaksi dengan syaitan? Apa? Gak ada. Gak ada. Berbuat baik yang tulus, benar-benar tulus berbaik itu hanya pada orang mukmin. Karena orang mukmin itu harapannya kepada Allah dan himahnya himah akhirat. Itu kalau berbuat baik tulus, murni, dia gak ada harapan tentang dunianya. Kekuasaan, terima kasih orang, ucapan, segala macam, gak ada. Hanya orang yang mereka betul-betul, orang yang mereka mencintai Allah dan berharap yang di tangan Allah dan himahnya himah akhirat, itu yang bisa murni tulus berbuat baik kepada manusia. Pertanggungjawaban dialah kepada Allah Ta'ala. Antum melaksanakan ajaran yang lainnya kemana pertanggungjawabannya? Motivasi antum berbuat baik apa? Kemana arahnya? Rugi kalau gak ada yang membalas tentunya. Makanya itu hanya lingkaran setan aja. Hanya karena cari muka kepada manusia. Ada keuntungan sesaat yang akan dia dapatkan. Mukmin tidak. Alhamdulillah. Maka hasilnya orang yang mereka jual beli dengan syaitan di dunia kehidupan yang sempit. Dia tidak memiliki kelapangan hidup. Kemudian puncaknya nanti adalah di jahanam. Syaitan akan pidato, iblis akan pidato di hadapan penduduk jahanam. Di mimbar api, iblis akan pidato. Bagaimana pidatonya iblis? Bagaimana Allah sebutkan dalam surat Ibrahim? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima asraftumuni min qablu wa inna adh-dhalimina lahum adzabun alim wa udkhilal ladina amanu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kata syaitan, berkata iblis di mimbar api, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kalian dengan janji yang hak. Bau langsung membuat perempeng ahlu jahanam semakin dia merana. Ternyata janji Allah benar. Dan aku pun berjanji kepada kalian, tapi janjiku palsu, aku selisih pada kalian. Tambah lagi. Kemudian sesungguhnya saya tidak punya kekuasaan apapun untuk menyesatkan kalian, kecuali hanya ajak-ajak saja. Ayu, mbok, ayu, dikipas-kipasi, kata orang digelembuk-gelembuk. Ternyata fastajab tumli, kamu menyambut. Saya hanya tawar-tawar, kamu menyambut. Padahal saya enggak punya kekuasaan apapun menyesatkan kalian. Maka kata iblis, enggak mau disalahkan iblis. Fala talumuni walumu anfusakum. Celalah diri-diri kalian sendiri, jangan mencela saya. Kapokmu sendiri, salah kamu sendiri, kamu memang orang sesat. Sekarang saya enggak bisa nolong kalian sebagaimana kalian enggak bisa nolong saya pada hari ini. Dan saya, kata iblis, berlepas diri dari kesirikan yang kalian lakukan kepadaku, bahkan sejak dulu kala sebetulnya. Iblis tahu kalau yang dia ajakkan menyekutukan Allah itu salah, sesat. Tapi memang iblis pengen mengajak manusia menjadi teman abadi di jahanam. Dan ini dia umumkan ketika sudah di jahanam, sudah enggak ada kesempatan keluar lagi. Lebih merana lagi iblis katakan, innal zalimina lahum adzabun alim, bagi orang zalim itu azab Allah yang pedih. Kemudian lagi, wa udkhilal ladina amanu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan orang mukmin akan dimasukkan Allah ke surga yang di bawahnya sungai-sungai bi'idzni rabbihim, dengan izin Allah taala. Komplit sudah pidatonya iblis untuk membuat ahli jahanam semakin ngenes merasakan nasibnya. Tertipu habis oleh iblis. Ini puncak kerugian orang yang mereka berdagang dengan syaitan. Sekarang ikhwan pembicaranya, bagaimana kita berdagang dengan Allah supaya hasil kita itu maksimal? Karena pikiran pedagang itu apa? Apa pikiran pedagang apa, ikhwan? Ya, cari untung yang segede-gedenya. Seperti antum diajari prinsip ekonomi, bagaimana? Modal yang sekecil-kecilnya, untung yang segede-gedenya, itu bisa untuk akhirat juga sebetulnya sesungguhnya. Kalau yang ini materialis, udahnya materialis, dan rata-rata nanti jadinya zalim. Tetapi yang akhirat, untungnya besar dan tidak merugikan orang sama sekali. Apa katanya ikhwan, ini berdagang dengan Allah taala, bagaimana kita dengan serta strategi khusus bisa menggelembungkan amal menjadi besar nilainya di sisi Allah taala. Karena kalau antum juga enggak tahu caranya, juga tenaganya habis, hasilnya dikit. Ada tenaganya ngirit, tetapi Masya Allah hasilnya gede. Dan itu semuanya berkaitan dengan ilmu yang kita pahami. Yang pertama, hendaknya seorang yang dia beramal itu, pertama kali yang dia perhatikan adalah berkaitan dengan syurut diterimanya amal, ikhlas dan ittiba'. Ikhlas dan ittiba'. Tanpa dua ini, amal itu la yang fa. Dianya hanya kosongan, dia hanya dapat blong terus saja, enggak nembus. Walaupun udah kemeringat, udah kesel, udah all out kata dia, tapi enggak dapat apa-apa. Ikhlas dan ittiba ini syarat mutlak untuk diterimanya amal. Maka kata Fudail bin Iyad ketika membacakan ayat Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum dalam rangka menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Bukan ayyukum aktsaru amala, bukan siapa di antara kalian yang terbanyak amalnya, tapi yang terbaik amalnya. Kata Fudail bin Iyad, ayyukum ahsanu amala itu akhlasukum wa aswabukum. Akhlasukum wa aswabukum. Ikhlas dan sawab. Amal apabila ikhlas tapi enggak sawab, la tuqbal, lam tuqbal, tidak diterima. Ikhlas seandainya amal seandainya dia sawab tapi enggak ikhlas, lam tuqbal. Sampai ikhlas dan sawab, baru amal itu akan diterima. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah makana lillah. Apa yang dia lakukan semata-mata karena Allah. Sawab makana ala sunnah, amal yang dilakukan semata-mata amal itu sesuai dengan sunnah. Amal yang dilakukan sesuai dengan sunnah. Ikhwan fillah, ikhlas ini tuntutan dalam kita beramal. Allah tidak mau terima amal kecuali yang ikhlas, yang dimurnikan untuk Allah. Allah tidak menerima campuran-campuran. Ala lillaitinil khalis, Allah telah umumkan, ketahuilah agama Allah itu agama yang khalis, agama yang murni. Allah enggak pengin agamanya itu dicampur-campur. Dan ketika Allah memberi tamsil tentang ikhlas ini, bagus. Tamsilnya apa ikhwan? Labanan, susu yang lezat untuk diminum, gampang ditelan, enak dinikmati. Yang susu ini keluar dari bainadamin wa farsin, antara saluran darah dan saluran kotoran. Tapi keluarnya susu ini walaupun diapit atau keluar di antara aliran darah dan aliran kotoran, tidak ada susunya kecampuran darah atau kotoran walaupun setetes. Enggak kecampuran. Bisa murni betul, enggak kecampuran. Ah, bagaimana amal kita itu seperti itu? Tidak kecampuran kotoran. Yang Allah tidak ingin amalnya dicampur-campur. Kecampuran dengan amal-amal yang mengotorinya. Oleh karena itu ikhwan, para ulama ketika bicara masalah ikhlas, oh, ikhlas itu najatun, menyelamatkan, dan sangat luar biasa hasilnya. Tapi ikhlas itu azizun, berat. Ikhlas itu berat. Dan orang susah menghadirkan niat ikhlas ini ikhwan, kecuali kalau Anda punya dua kekuatan hebat. Apa itu? Kecintaan kepada Allah atau pengagungan kepada Allah, dan himmah Anda tenggelam kepada himmah akhirat. Cita-cita Anda tenggelam kepada cita-cita akhirat. Kalau tidak punya ini, berat untuk kita ikhlas. Karena di dalam ikhlas itu tidak ada bagian. Ini tidak ada bagian dunianya. Dia totalitaskan adalah persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan apapun dari kalangan para makhluk berkaitan dengan amal-amal dia. Berat. Maka dikatakan para ulama, ikhlas itu lebih berat dari semua jenis amal. Sekarang kawan, orang mau belajar agama, berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat. Nyatanya sedikit peminatnya juga. Berat. ya lebih enak bal-balan, lebih enak ya ngobrol-ngobrol, begogok di depan televisi, karena cocok dengan syahwat berat untuk dia datang ke majelis ilmu berat. Tapi ikhwan, lebih berat lagi itu mengikhlaskan ketika dia talabul ilmi. Lebih berat lagi. Sedekah itu berat. Sedekah itu berat. Karena dia harus mengeluarkan harta dan harta itu sangat dia cintai. Berat. Tapi ikhlas dalam sedekah lebih berat lagi. Sedekah-sedekah, iya sedekah, tapi cerita sana cerita sini, minta di syuting, minta diumumkan, minta ditulis besar-besar di pamflet. Oh, sehingga dia terkenal orang yang dermawan. Untuk ikhlas berat. Maka para ulama kita, para salaf kita zaman dulu, mereka berlomba-lomba menyembunyikan kebaikan. Sebagaimana kuman manusia berlomba-lomba menyembunyikan keburukan. Nasihat mereka, uktum hasanatikum kama taktum sayiatikum. Sembunyikan kebaikan kalian seperti kalian menyembunyikan keburukan. Kalau menyembunyikan keburukan itu berat atau ringan? Oh, ahlinya. Gak pakai sekolah pun ahlinya. Udah pintar-pintar semuanya. Tapi kalau untuk menyembunyikan kebaikan ini yang perlu sekolah, ditasjid, disemangati, dikasih dalil, segala macam, baru dia ada kerentak untuk menyembunyikan amal. Karena tidak akan dia bersemangat menyembunyikan amal kecuali orang yang mereka hanya fokus penglihatannya itu Allah dan cita-citanya tenggelam dalam himmah akhirat. Maka untuk memunculkan ini berat, kadang mudah. Tergantung keikhlasan dia, tergantung bagaimana pengagungan dia kepada Allah dan bagaimana tenggelamnya cita-cita dia kepada kampung akhirat. Kemudahannya didorong oleh itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kekuatan atau nilai besarnya amal itu berkaitan dengan nilai keikhlasan yang ada di hati mereka. Dikatakan oleh ulama kita, al-a'malu tatafadul. Amal itu nilai keutamanya bertingkat-tingkat. Amal itu nilai keutamanya bertingkat-tingkat. Bima tafaduli ma fil qulub. Sesuai dengan tingkatan keutamaan yang ada di hatinya manusia. Lalu beliau gambarkan, beliau contohkan, ada dua orang sholat sama. Boleh jadi di masjid yang sama, gerakan sama, atau boleh kalau perlu bacaannya sama. Tapi selesai sholat, pahala yang didapatkan oleh kedua orang tua orang, kedua orang ini apa? Bainal masyriq wal maghrib. Kayak jarak antara timur dan barat. Jauh jaraknya, jauh perbedaan pahalanya itu. Sekarang tak kasih contoh yang lebih real lagi. Rasul katakan, la tasubbu ashabi. Jangan kamu caci maki sahabatku. Law anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dahaban ma balagha mudda ahatihim aw nasifahu. Seandainya, jangan kancam caci maki sahabatku, seandainya ada di antara kalian yang infak dengan emas sebesar gunung Uhud. Berapa ton ikhwan? Enggak tahu. Kemarin gunung Uhud berapa besarnya? Ya, panjangnya sekitar 7 kilo, lebarnya sekitar 2-3 kilo, tingginya sekitar 350 meter. Timbangan Dewi. Keruk-keruk terus ditimbang berapa jumlahnya. Itu seandainya ada orang yang mereka itu infak dengan emas sebesar gunung Uhud seperti itu tidak pernah bisa menyamai infaknya para sahabat. Yang hanya satu caruan gini, dua dengan dua tangan, atau bahkan separuhnya, itu pun wujudnya kurma atau gandum. Apa ada sejarahnya emas lebih murah daripada gandum? Enggak ada. Apa lalu yang menentukan kualitas infaknya sahabat lebih utama dibandingkan dengan infaknya orang lain, walaupun dengan emas segunung Uhud? Ma fil qulub, apa yang ada di hatinya para sahabat. Yang di hati itu banyak rasa takut, rasa harap, cintanya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, segala macam amalan-amalan hati. Semakin sempurna amalan hati, yang akan semakin memudahkan dia ikhlas dan membuat kualitas amal seorang, ini semakin menggelembungkan pahala amal seorang. Sehingga seorang mukmin hendaknya dia betul-betul sangat perhatian dengan amalan hati, bukan sekedar alhamdulillah wis rampung kewajibane, wis lepas, pokoknya wis netepi wajib sholat, udah selesai, lepas, plong katanya. Iya plong, tapi nilainya endok. Udah puasa memang kata Nabi, udah puasa, tapi puasanya itu hadduhu al-ju' wal atas, bagiannya nilainya itu hanya dapat lapar sama haus, gak dapat apa-apa, gak kualitas sama sekali. Maka di sini hendak seorang berpikir tentang kualitas amal. Yang kualitas amal itu ada pada ikhlas dan ittiba. Ikhwan billah rahimani rahimakumullah, dirikan pula jangan sampai kita meninggalkan ittiba. Yang penting kan ikhlas. Wow, udah marem saya pokoknya, udah ikhlas los betul, tapi enggak pikir ittiba. Salat 13 rakaat 7 menit. Kilat khusus pembalap, super pembalap, sampai kemeringat katanya, alhamdulillah menggabungkan antara pala dan olahraga. Rumangsani. Apa dia enggak pernah dengar judulnya para ulama, musyi'us shalah, orang yang sholatnya jelek? Kalau terjemahnya itu sholat gombale mukio, yaitu sholatnya jelek. Sampai Nabi perintah berulang-ulang, baleni, ulangi, sampai 3 kali. Dia diulang-ulang terus, gak bener-bener, sehingga dia minta diajar oleh Nabi. Alhamdulillah, Nabi juga katakan kalau amal itu tidak ittiba, oh gak diterima. Walaupun dia ikhlas. Di zaman Nabi ada orang mau menyembelih hewan korban, tapi disembelihnya itu sebelum sholat id. Kalau dilihat dari niatnya, bagus. Apa niatnya? Supaya nanti setelah sholat, orang kesuwen ngentenin dadak mbeleh, nguliti, masak, selak ngelu. Ini supaya begitu sholat selesai, langsung bisa bareng-bareng makan, dihidangkan, sehingga fry enak, seger, menikmati. Dilihat dari niatnya, bagus. Tapi kata Nabi, lahmu kalah musyatin. Daging kamu yang daging yang kamu hidangkan ini daging kambing biasa, bukan daging korban. Kalau mau korban ya boleh lagi setelah sholat id. Di sini amal harus ittiba, harus ittiba. Ikhwan fillah, dalam pembicaraan agama kita, dalam perkara agama ini orang sudah digampangkan, tinggal ittiba. Itu dimudahkan. Jangan dalam masalah agama ngerekasane awake dhewe dengan mikir terus inovasi. Inovasi dalam perkara agama, inovasi itu adanya dalam perkara dunia. Silahkan Anda inovasi dan itu terus wilayahnya berkembang, wilayahnya akal manusia untuk berkembang. Dalam perkara agama sudah digampang dipaketi oleh Allah, tinggal kita ini melaksanakan itu yang terbaik. Karena agama ini asalnya kita enggak tahu semuanya kecuali diajarkan yang Maha Tahu, yaitu Allah Ta'ala. Karena urusannya itu ilmu kubur. Maka kata ulama, kalau kamu mau buat roti pakai rokyu, tapi kalau mau tentang kubur pakai ilmu agama. Artinya semua yang berkaitan dengan kubur kesana, kemana? Ke akhirat. Itu ilmunya pakai agama, pakai ilmu agama, risalah yang diajarkan Nabi. Karena kita gak tahu sama sekali apa itu pengalaman di alam kubur, di alam akhirat, gak pengalaman. Ilmunya pakai ilmu yang tahu, itu Allah Ta'ala yang mengajarkannya. Nah, kalau ilmu roti, ini ilmu dunia secara umum, itu pakai ro'yu, gunakan akal kita untuk inovasi yang seluas-luasnya. Kita ini dibalik, agama pengen inovatif, biar kreatif, masya Allah, baru fresh-fresh terus, baru terus, alias bid'ah-bid'ah terus. Tapi dunianya jendel, dunianya gak pernah inovasi. Keliru, kebalik. Dunianya antum inovasi seluas-luasnya. Kalau kemudian agama itiba kepada Nabi, dimudahkan. Tapi kita ini sering dibalik-balik syaitan begitu, dan itu dianggap bagus. Sehingga mencontohkan, mencela bid'ah pun kemudian keliru. Keliru. Apa katanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, listrik bid'ah, bid'ah. Sehingga mulai besok enggak per PLN bubarkan. Oh, masya Allah. Ini memang orang otaknya kualik-kualik seperti itu. Nanti lagi, kalau itu bid'ah, bid'ah, bid'ah, raimu iku bid'ah. Oh, masya Allah. Ini memang orang hanya berangkat dari jengkelnya, enggak pakai ilmu. Bicaranya enggak pakai ilmu. Oh, masya Allah. Qanibillah, ini yang pertama. Perhatikan berkaitan dengan ikhlas dan itiba. Karena syarat mutlak untuk diterimanya amal. Dan itu berkaitan dengan kondisi hati manusia. Yang kedua, perhatikan tentang multiniat. Multiniat. Untuk bisa menggelembungkan atau membesarkan pahala amal, itu dengan melakukan multiniat. Menggandakan niat. Digandakan niatnya itu. Karena setiap pahala amal itu berkaitan dengan niat yang kita hadirkan. Berkaitan dengan catatan tentang niat ini, ikhwat, diterangkan dalam hadis Nabi. Pertama, bahwa setiap amal itu pasti dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu dengan niat. Tidak ada amal yang tanpa niat kecuali ngelindur. Kalau ngelindur itu enggak perlu pakai niat. Aku harus niat ngelindur. Enggak ada. Ngelindur sudah bangun kemudian kemana-mana belayang kemana-mana. Tahu-tahu nyegur sumur. Enggak ada niatnya. Ngelindur, ngigo, segala macam. Setiap apa pasti dengan niat. Dan niat itu, ikhwan, apa itu niat? Imbi'asul qalbi. Yaitu gerakan hati, niat itu. Hatinya tak mau apain, itu niat, udah niat. Itu niat. Sehingga kata ulama, niat itu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Bukan di lisan. Antum kalau enggak pakai lisan ramar dan enggak konsekuen. Hanya bagian tertentu pakai lisan. Antum mau makan pakai niat enggak? Pakai niat enggak mau makan? Enggak pakai niat, ngelindur makan gitu. Ya pakai niat. Antum tapi enggak melafadzkan niat. Nawa itu apa? Nawa itu mangan sego putih, lawe gudeg apa? Komplit di Gejayan, pinggir dalan, numpak motor, dikompliti, ya, masya Allah. Enggak ada, asalnya tidak ada untuk dilafat-lafatkan baik itu. Nanti antum enggak jadi kawin. Mau kawin, enggak apa niatnya. Enggak apa niat, enggak jadi kawin. Apalagi pakai bahasa Arab niatnya juga. Banyak nanti amal yang gagal enggak dilakukan karena enggak bisa melafatkan niat. Niat itu tempatnya di hati. Tempatnya di hati manusia. Begitu tak ada gerakan mau ngapain, itulah udah niat. Itu adalah niat yang ada dalam hati manusia. Kemudian, ikhwan, berkaitan dengan niat, maka orang yang telah berniat, sekedar niat udah ditulis kebaikan oleh Allah. Sekedar niat baik, belum dia beramal, sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, innallaha katabal hasanat wa sayyiat thumma bayana dhalik. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian Allah menjelaskan perkaranya. Man hamma bil hasanati walam ya'malha. Barang siapa yang dia berniat baik dan belum jadi dilakukan, dengan sebab apa? Dia intinya enggak jadi melakukan tapi sudah punya niat baik. Katabahallah indahu hasanatan kamilah. Allah catat baginya itu satu kebaikan sempurna. Sekedar modal niat yang baik. Kemudian wa in hammaha fa'amilaha. Kalau dia berniat punya kerentak berbuat baik lalu dia amalkan, katabahallahu, Allah catat bagi dia asyrah 10 kebaikan, ila sab'imi atin bifin sampai 700 kali lipat, ila afin kathirah sampai lipatan yang tidak terhingga. Tergantung kualitas amalnya yang dia lakukan tersebut. Ikhwatillah, sekedar niat sudah dibalas oleh Allah Ta'ala. Maka ada hadis yang menggembirakan orang-orang miskin yang tidak berharta, yang dengan sekedar niat dia bisa mendapatkan pahalanya orang kaya yang dia berinfak. Hadis yang mana itu ikhwan? Nabi katakan dalam hadis, innamad dunya li arba'i nafar. Dunia itu untuk 4 golongan. Dunia ini untuk 4 golongan. Siapa itu 4 golongan itu? Abdun razaqahullahu malan, ilman wa malan. Yang pertama, hamba yang Allah berikan ilmu dan harta. Hamba yang Allah berikan ilmu dan harta, dia alim, masya Allah, dia kaya, berharta. Wahuwa yattaqi fihi rabbah. Dia bertakwa kepada Allah dalam hal ilmu dan hartanya. Wa yasilu fihi rahimah. Dia menyambung silaturahim dengan hartanya. Wa ya'lamu lillahi fi haqqah. Dan dia mengetahui hak-haknya Allah berkaitan dengan ilmu dan harta. Orang yang seperti ini kata Nabi apa? Fawa afdalul manazil, ini orang yang paling baik kedudukannya. Orang yang paling baik kedudukannya. Yang kedua, abdun razaqallahu ilman walam yarzuqhu malan. Hamba yang Allah rezeki, Allah berikan rezeki ilmu tapi tidak Allah berikan harta. Hamba Allah berikan rezeki ilmu tapi enggak Allah berikan harta. Ilmunya masya Allah menuntun dia pada kebaikan. Kemudian wawa bisidqiniyai yaku wawa bisidqiniyati yakul. Dia dengan kejujuran niatnya mengatakan, lau anna li malan, seandainya aku punya harta, seandainya aku diberikan harta oleh Allah Ta'ala, la amiltu bi amali fulan, aku akan beramal dengan amalnya si fulan, seperti yang pertama. Apa kata Nabi ikhwan? Fahuwa fi ajrihima sawa. Dia dalam masalah pahala sama antara orang pertama dan kedua. Yang kedua hanya dengan niat, tapi dalam masalah pahala sama. Oh, ini kesempatan bagi orang yang mereka tidak punya harta melihat orang-orang yang punya harta, kemudian bercita-cita berkerentak, seandainya aku punya harta akan berbuat seperti si fulan yang menjadikan hartanya fisabilillah. Dia mendapatkan pahala yang sama. Dan ini kemurahan Allah Ta'ala. Ini keutamaan niat. Kemudian ikhwan yang ketiga, abdun razaqallahu malan walam yarzuqhu ilman. Hamba yang Allah berikan rezeki harta, sugih mblegedu ngawawu tapi BODOH. Tapi blas, enggak tahu tentang agama. Alif bengkong ora ngerti. blas, enggak tahu tentang agama. Karena dia enggak tahu agama, hartanya itu dia tidak tahu bertakwa kepada Allah. Fawala yattaqilau fihi rabbah. Kemudian wala yasilu fi rahimah wala ya'rifu lillahi fi haqqah. Dia enggak bertakwa kepada Allah, tidak menyambung silaturahim, tidak mengetahui hak-haknya Allah dalam harta dia. Dia habiskan di jalan keburukan. Fawa akhba fil manazil, ini orang yang paling jelek. Yang keempat, orang yang paling ngenes. Siapa itu? Abdun la razaqallahu ilman wala malan. Wis ra duwe ilmu, ra duwe bondo. Bodoh melarat korak-korak. Tapi masya Allah, karena bodohnya juga, dia berangan-angan, lau anna li malan, sani aku punya harta, la amiltu bi amali fulan. Aku akan beramal dengan amalnya fulan. Dengan niatnya, fawa fi bisrihima sawa, dia itu dalam hal dosa sama. Celoko mencit dia. Melarat, bodoh, keburuan dosa lagi. Oh, masya Allah. Ini bahayanya bodoh, ikhwan juga. Dan sekaligus penjelasan masalah niat. Sehingga sekedar niat itu Allah sudah kasih pahala. Ini satu. Yang kedua, ikhwan, masalah niat. Atau yang ketiga ya, masalah niat. Yang ketiga, orang kalau sudah niat beramal tapi salah sasaran, salah sasaran, dikasih pahala oleh Allah Ta'ala. Contoh, di zaman Nabi ada namanya Yazid dan Ma'an. Yazid bapaknya, Ma'an anaknya. Bapaknya mau infak, dititipkan kepada takmir masjid atau di, pokoknya sih, orang di masjid. Kemudian ternyata infak ini yang ngambil anaknya. Enggak tahu kalau itu di bapaknya juga. Intinya setelah diambil, cerita-cerita sama bapaknya, akhirnya, woi ku duit ku le. Kok malah kowe sing njopo manfaatnya? Akhirnya mengadu kepada Nabi. Kata Nabi, Laka Yazid manawaita. Untukmu ya Yazid, apa yang telah kamu niatkan? Walaka ya Ma'an ma'akhotta. Dan untuk anda ya Ma'an, apa yang sudah antum ambil? Sekedar dia sudah niat infak, tapi salah sasaran, maka dia telah diberikan pahala oleh Allah Ta'ala, walaupun salah sasaran. Atau juga diceritakan lagi, ada orang kaya infak, ternyata satu, jatuhnya kepada orang kaya. Infak ternyata yang terima orang kaya. Paginya orang-orang jadi pembicaraan. Wong sugih dikai duit mana. Akhirnya nyebar cerita itu. Kata si orang kaya, Allah, aku telah berinfak tapi ternyata yang menerima orang kaya. Lalu dia infak lagi, ternyata yang menerima pelacur. Maka pagirinya pun jadi pembicaraan. Masya Allah, pelacur dapat infak. Lalu dia infak lagi, yang terima ternyata pencuri. Kemudian ketika setelah dia selesai infak banget seperti itu, dia pun kemudian diantaranya bermimpi. Bahwasanya intinya diceritakan bahwa mudah-mudahan yang kaya dia ketika menerima infak itu menyadarkan dia untuk kemudian dia tergugah untuk berinfak. Yang berzina mudah-mudahan dengan dia menerima infak itu maka membuat dia kemudian menghentikan perzinaan dia. Yang pencuri juga demikian, mudah-mudahan dia pun segera mengakhiri pencuriannya. Intinya ketika dia infak salah sasaran, Allah sudah kasih pahala. Tentunya tidak dengan niat sengaja memberikan pada mereka, tapi yang salah sasaran, Allah telah berikan pahala. Kemudian ikhwan fillah, yang keempat berkaitan dengan niat. Niat yang digandakan itu akan menghasilkan pahala sebanyak niat yang dihadirkan. Dan untuk menghadirkan niat itu butuh ilmu. Butuh ilmu. Seperti kita sekarang hadir ke masjid. Niatnya jangan antum satu aja, talabul ilmi, didobel-dobelkan. Satu, mendatangi masjid, mencintai masjid, mudah-mudahan termasuk orang yang rajulun mu'alla qalbu mu'allaqun fil masajid, mudah-mudahan menjadi bagian laki-laki yang mencinta hatinya bergantung dengan masjid. Yang kedua, pengen sholat di masjid, tahiyatul masjid. Yang ketiga, pengen sambil berzikir di masjid. Yang keempat, pengen mengucapkan salam dengan saudaranya, pengen berdakwah, pengen berbuat baik, pengen, sehingga niatnya itu dihadirkan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kadar ilmu yang dimilikinya. Maka dikatakan para ulama, an-niyatu tijaratul ulama. Ilmu itu perdagangannya para ulama. Karena orang bisa menghadirkan niat hanya orang yang berilmu. Untuk menghadirkannya itu hanya orang berilmu yang tahu, oh kesini itu ada bisa digabung berapa niat, ditumpuk-tumpuk niatnya, itu orang berilmu. Maka silahkan digabung-gabung niat sehingga memiliki pahala yang lebih besar. Kemudian yang terakhir, waktunya habis juga, yang terakhir ikhwan, peliharalah amal Anda, jangan dibatalkan. Karena sayang, sudah beramal, sudah bergunung-gunung, sudah dimultiniat segala macam, udah banyak, sudah berkembang besar, dinuklir, hancur semuanya, sehingga dia bom sendiri, rusak semuanya, dibatalkan dengan perusak-perusak amal. Perusak amal itu ada yang perusak yang total merusak semua amal, ada yang perusak merusak bagian amal tertentu, tergantung apa yang dia lakukan dari para perusak amal. Syirik, kufur, yang akbar atau yang asghar, ini semuanya memiliki penjelasan rincian perusak amal. Sampai sini ikhwan, semoga manfaat. Sudah habis waktu kita, mudah-mudahan manfaat. Kita cukup sekian, ada pertanyaan? Yang mana, Pak? Yang perdagangan pada awal. Yang? Masalah perdagangan pada awal. Oh, surat surat Al-Hasyr. Al-Hasyr ya. Yang ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tadi, Pak. Tu'minuna billah wa rasulihi, surat Al-Hasyr insyaallah. Insyaallah. Surat Saf ayat yang 11-an. Surah Saf ayat 11 12 sekitar itu. Cukup ikhwan, semoga manfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya catatan-catatan bisa antum copy juga, nanti bisa minta kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.